bagaimana caranya untuk menangkal penyakit ain, dan bagaimana pula cara untuk mengobatinya ketika terkena penyakit ain. Dan sebagai tindakan pencegahan, bisa dengan cara membaca doa-doa yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW. Dulu Nabi SAW pernah membacakan doa kepada cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain supaya terlindungi dari penyakit ain. Nah, dan pernah kita bahas pula hadisnya dalam kesempatan yang lalu. Adapun cara mengobatinya, maka tidak bisa kita pastikan, sulit untuk bisa mendeteksi apakah penyakit tersebut disebabkan karena ain atau tidak. Kalau kita prediksi secara ghalabatul dhon, ya berdasarkan dugaan yang kuat korbannya tersebut sakit karena penyakit ain, maka di antara salah satu metode pengobatannya dengan cara meminta supaya pelakunya berwudu ya atau mandi, kemudian sisa-sisa airnya diguyurkan kepada korbannya. Nah, namun untuk bisa mengetahui siapa pelakunya juga akan sulit untuk dipastikan, sehingga diperkirakan siapa yang kira-kira menjadi penyebab penyakit ain tersebut. Diminta untuk berwudu, kemudian sisa wudunya digunakan untuk mandi atau berwudu atau diguyurkan kepada kurbannya. Nah, sehingga dulu ada di sebuah ma'had di Yaman kalau tidak salah, diminta para tulab untuk berwudu ya semuanya, kemudian sisa air wudunya diguyurkan kepada orang yang diduga terkena penyakit ain, karena sulit untuk bisa mengetahui siapa pelakunya. Nah,